السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan 128. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan tentang salat, secara spesifik kita sedang membahas tentang sujud sahwi. Kita sudah sampai kepada perkataan sahibul matan al-qadi al-imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, walau syakka dan seandainya seseorang yang sholat itu ragu, hal saha, apakah di dalam sholatnya dia lupa? Jadi ada orang sholat, lalu dia lupa apakah tadi dalam sholat itu ada bagian yang dia lupakan atau tidak, dia ragu. Au zada ruknan, au hal zada ruknan, atau dia ragu apakah dia tadi sudah menambahkan rukun di dalam sholat. Au halirtakaba manhiyan, seseorang sholat lalu dia ragu apakah dia telah melakukan sesuatu yang dilarang ataukah tidak. Berarti ada tiga kondisi. Seseorang sholat, kemudian dia ragu apakah dia sudah lupa. Lalu dia ragu apakah dia kelebihan rukun di dalam sholatnya. Atau kondisi yang ketiga, dia ragu apakah dia melakukan hal yang dilarang dalam sholat atau tidak. Maka dalam tiga kondisi ini, kata beliau, lam yasjud, tidak perlu dia sujud sahwi. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annal asla adamus sahwi awiz ziyadati awirtikabil manhi anhu. Kenapa dia tidak perlu sujud sahwi? Karena orang yang sholat itu hukum asalnya dia tidak lupa. Orang yang sholat itu hukum asalnya dia tidak kelebihan rukun. Dan orang yang sholat itu hukum asalnya dia tidak melakukan hal yang dilarang di dalamnya. Itu hukum asalnya. Maka ketika muncul keraguan, apakah tadi saya ketika sholat ada bagian yang saya lupakan, atau ada rukun yang saya tambahkan, atau ada perkara yang dilarang yang saya kerjakan, tidak perlu kita sujud sahwi. Kok bisa begitu? Ya kembalikan ke hukum asal. Al-aslu adamu sahwi awiz ziyadati awirtikabil manhi anhu. Hukum asal dari orang yang sholat itu, dia tidak lupa, dia tidak menambahkan atau melebihkan rukun, dan dia juga tidak melakukan hal yang dilarang di dalamnya. Kondisi yang lain dikatakan, au hal taraka ba'dhan mu'ayyanan, atau dia ragu apakah dia meninggalkan apa satu bagian tertentu, misalnya tasyahud awal. Ya dia ragu apakah dia tadi meninggalkannya atau tidak. Au hal sajada lisahwi, dia ragu tadi sudah sujud sahwi belum. Atau dia ragu hal sholla thalathan au arba'an, ragu apakah sudah sholat salasan tiga rakaat au arba'an ataukah empat rakaat. Bana ala annahu lam yaf'alhu, maka dia mengerjakan sholat ya di atas persangkaan bahwa dia belum melakukannya, wa yasjudu, maka dia sujud. Orang ragu, tadi saya sudah sujud sahwi atau belum, maka sujud sahwi. Atau orang ragu apakah dia sholat tiga rakaat atau empat rakaat, ya ambil yang yakin. Tidak ketahuan yang yakin, ya yang lebih kecil tentunya, yaitu tiga. Artinya tiga atau empat, diambil tiga. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat ya, dia ragu, ya maka ambil yang yakin, yaitu ambil rakaat yang lebih kecil sebagai bentuk kehati-hatian, lalu dia menambah satu rakaat lagi, kemudian di akhir dia sujud sahwi. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, Hafizahullah Ta'ala, berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, pernah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla, dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia salat, atsalasan am arba'an, apakah sudah tiga rakaat atau sudah empat rakaat, falyatrahi syak, kata Nabi, buang keraguan itu, buanglah keraguan itu, walyabni ala mastaiqan, dan hendaknya dia melanjutkan atau menyempurnakan salatnya sesuai dengan apa yang dia yakini, summa, kemudian yasjudu sajadataini qabla an dan kemudian dia sujud sebanyak dua kali sujud sebelum dia salam, ya sebelum dia salam. Jadi kalau kita ragu tiga atau empat, buang keraguan itu, ya kerjakan sesuai dengan yang kita yakini, dan yang lebih kecil itu lebih selamat. Lalu kita tambahkan kalau memang sholatnya itu adalah sholat yang empat rakaat, setelah itu kata beliau, yasjudu sajadatain, sujud sebanyak dua kali sebelum salam, ya, ya sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Kalau ternyata salat yang dia kerjakan itu seharusnya empat rakaat malah jadi lima rakaat, maka sujud sahwinya itu menjadi penggenap. Kalau ternyata salatnya lima, maka sujud sahwinya menjadi penggenap. Wa in kana shalla itmaman li arba'i kanata targhiman lisyaitan. Tapi kalau ternyata ketika dia menambahkan satu rakaat, ternyata pas, yaitu 4 rakaat, maka sujud sahwi yang dia lakukan adalah targiman lisyaitan, ay izlalan lisyaitan, ighazatan lisyaitan, yaitu sebagai bentuk penghinaan ya kepada setan, bahwa dia gagal merusak sholat yang kita kerjakan. Ini penting sekali, karena pemirsa Niaga TV ini sering kita alami dalam kehidupan kita. Dalam kita melaksanakan ibadah sehari-hari, tidak jarang kita menjadi ragu, apakah saya sudah 2 rakaat ataukah 3? 3 ataukah 4? Ya. Maka kata Nabi, hendaknya dia membangun di atas yang dia yakini, yaitu dia kalau ragu 3-4, dia ambil 3 tambah 1. Kalau ternyata dengan menambah 1 rakaat itu dia menjadi sholat 5 rakaat, maka sujud sahwinya menggenapkannya. Dan kalau ternyata dia nambah 1 rakaat lalu pas dengan jumlah rakaat yang harusnya dia lakukan, misalnya 4, maka sujud sahwi yang dia lakukan adalah targiman lisyaitan, sebagai bentuk penghinaan, izlalan, ya, kita merendahkan mereka karena mereka gagal merusak ibadah salat yang kita kerjakan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, lakin inzala syakkuhu qabla salami, apabila seseorang yang ragu di dalam salatnya, tiba-tiba saja sebelum salam keraguannya itu hilang. Orang yang tadinya ragu, tiba-tiba saja qabla salami zala syakkuhu, sebelum dia salam keraguannya itu hilang. Yasjudu aidan lima sallahu mutaraddidan, apakah dia perlu sujud sahwi? Tetap perlu sujud sahwi. Walaupun sebelum salam dia sudah yakin. Kenapa? Sujud sahwi tetap dilakukan, ya, karena dia sebelumnya telah sholat dalam kondisi mutaraddidan, ragu. Betul, sebelum salam dia tidak lagi ragu, tetapi dia telah mengerjakan beberapa rakaat dari sholat mutaraddidan, dalam kondisi ragu. Artinya misalnya saya ragu, ini saya 3 atau 4 ya, lalu saya tambahkan 1 menjadi 4. Lalu ketika saya lihat ke sekilas, saya melihat di samping teman yang tadi sholat bersama saya, sama, dia pun nambah 1 rakaat. Artinya saya sudah benar sholatnya. Muncul keyakinan bahwa apa yang saya lakukan itu sudah benar, hilang keraguan. Apakah sebelum salam ketika hilang keraguan tidak perlu kita sujud sahwi? Kata beliau, tetap sujud sahwi. Kenapa? Lima sallahu mutaraddidan. Karena sebelum dia yakin itu, sebelum dia salam, sebelumnya dia kerjakan sholat itu mutaraddidan, dalam kondisi ragu. Wahtumila annahu zaid, dan ada kemungkinan terjadi tambahan. Ya. Wa in wajaba fi'luhu ala kulli halin lam yasjud. Tetapi kalau wajib melakukannya dalam semua kondisi, maka tidak perlu sujud lagi. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Contohnya kata beliau, syakka fi tsalitsati. Syakka fi tsalitsati. Seseorang ragu di rakaat yang ketiga. Ahiya tsalitsatun am rabi'atun? Dia ragu, ini rakaat ketiga atau keempat? Dia ragu. Fatadzakkara fiha. Fatadzakkara fiha. Lalu dia ingat. Dia ingat. Ya. Lam yasjud, maka enggak perlu sujud. Karena dia belum sampai di ujung. Belum ada bagian salat yang dia kerjakan dalam kondisi ragu. Dia masih di rakaat ketiga, ya. Misalu dzalika syakka fi tsalitsah. Ragu di rakaat ketiga. Apakah itu ketiga atau keempat? Fatadzakkara fiha. di waktu dia ragu, dia ingat lam yasjud, gak perlu dia sujud sahwi. Karena kenapa? Tidak ada bagian sholat yang dia kerjakan dalam kondisi ragu. Tapi kalau di kasus yang pertama, dia sudah mengerjakan sholat dalam kondisi ragu. Sebelum salam, hilang keraguan. Tapi kan Anda sudah mengambil opsi menambah. Dan ada kemungkinan menambah itu lebih dari sholat Anda, yang harusnya 4 menjadi 5 misalnya. Maka digenapkan dengan sujud sahwi. Atau kalaupun ternyata Anda yakin, kita yakin bahwa sholat kita itu sudah benar, maka tetap sujud sahwi targiman li syaitan, kata Nabi, sebagai bentuk penghinaan untuk setan. Ini kalau kita hilang keraguan sebelum salam, tetap sujud sahwi. Tapi kalau hilang keraguannya, pas muncul keraguan, tadi kata beliau, seseorang sholat di rakaat ketiga, dia ragu, ini 3 atau 4. Dia ragu, di saat itu dia ragu. Dan di waktu itu pula, tadzakkara, dia ingat bahwa dia itu baru 3, lam yasjud. Maka dalam kasus yang kedua ini tidak perlu dia sujud. Karena belum ada bagian sholat yang dia kerjakan dalam kondisi ragu. Karena belum sampai dia melakukan sesuatu yang dia ragukan, telah hilang keraguan itu tergantikan dengan keyakinan. Jelas, para pemirsa Niaga TV? Oleh karenanya beliau berkata, au ba'da qiyamihi rirabi'ati sajada. Tetapi kalau keraguan itu hilang seiring dengan dia memasuki rokaat yang keempat, yang dia tambahkan karena dia ambil keyakinan bahwa dia baru mengerjakan 3 rokaat, maka ada bagian dari sholat yang dia kerjakan dengan ragu, maka disunnahkan untuknya melakukan sujud sahwi. Disunnahkan atasnya melakukan sujud sahwi. Jelas para pemirsa Niaga TV, ternyata panjang juga pembahasan tentang sujud sahwi. Tentunya pembahasannya lebih menarik dibandingkan kita membaca sendiri dari hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena kalau kita baca langsung dari hadis-hadis Nabi, akal kita ini bukan akal ulama. Kita tidak memiliki perangkat untuk menyimpulkan hukum. Karena perbendaharaan dalil kita tidak banyak. Oleh karenanya, poin-poin yang bisa dicapai oleh para ulama, belum tentu kita, orang awam itu bisa sampai pada poin-poin tersebut. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita mencari guru dalam memahami satu nas atau satu ayat atau satu hadis. Itu tidak bisa dipahami sendiri, perlu guru yang menjelaskan, membimbing. Dan kadang memang ada kondisi-kondisinya, seperti yang walaupun hadisnya kan sederhana, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya tadi sudah kita baca, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla atsalatsan am arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqana. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, dia tidak tahu apakah 3 atau 4, maka buanglah keraguan, lalu dia kerjakan di atas keyakinan. Kemudian dia tambah 1 rakaat ya, karena ambil yang lebih kecil. Lalu di akhir dia sujud 2 kali. Kalau ternyata dia rakaatnya kelebihan 1, maka sujud sahwi itu menjadi penggenap. Dan kalau ternyata sholatnya sudah pas, maka sujud sahwi itu adalah targiman li syaitan, ay izlalan lahum, sebagai bentuk penghinaan untuk setan. Wasujudus sahwi wa in ta'addadat asbabuhu sajdatani. Sujud sahwi itu, kata beliau, kata Ibnu Naqib rahimahullah, wa in ta'addadat asbabuhu, walaupun sebabnya banyak lebih dari 1, maka sujudnya tetap saja 2. Jadi kalaupun kita ada beberapa kali lupa dalam sholat, sujud sahwinya cuma dua. Ya, sujud sahwinya dua. Saya pernah mengalami satu kejadian ya. Saat itu saya jadi makmum, belum lama pemirsa Niaga TV. Belum lama saya sholat di belakang, di satu masjid saya sholat. Imamnya sudah cukup tua usianya. Lalu kita sholat, sholat zuhur. Ketika sampai di rakaat yang terakhir, tentunya tasyahud awal. Tasyahud awal. Apa yang terjadi? Si imam lupa bahwa itu adalah bagian, bahwa itu adalah waktunya dia tasyahud akhir, mohon maaf ya, rakaat keempat. Jadi saya sholat zuhur di satu masjid, imamnya sudah cukup tua, lalu ketika si imam ini sampai di rakaat yang terakhir, dia sujud dua kali di rakaat yang terakhir, artinya sujud terakhir, seharusnya dia tasyahud akhir, dia berdiri. Dia berdiri. Maka kita makmum di belakang mengucapkan subhanallah. Akhirnya dia kembali untuk melakukan tasyahud. Beres dia melakukan tasyahud, kami pikir beliau akan salam. Ternyata beliau berdiri lagi. Artinya dia sangka bahwa ini baru rakaat yang kedua. Beliau berdiri lagi untuk memasuki rakaat ketiga. Artinya dua kali lupanya. Akhirnya diingatkan lagi oleh makmum. Subhanallah, subhanallah. Maka turun beliau. Ya. Lalu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ah, tidak sujud sahwi, barangkali tidak paham. Ya, tidak paham. Pada saat itu tidak sujud sahwi. Nah, ini dua kali terjadi kelupaan, lupa tasyahud akhir. Dan setelah dia tasyahud akhir, dia lupa bahwa itu tasyahud akhir. Entah kesibukan apa yang beliau pikirkan sehingga bisa seperti itu. Pertanyaannya, kalau terjadi beberapa kali sebab-sebab lupa, apakah sujud sahwinya tetap dua kali ataukah lebih dari itu? Itu yang beliau jawab. Wa sujudu sahwi wa in ta'addadat asbabuhu sajdatani. Sujud sahwi itu kalaupun sebabnya lebih dari satu, banyak sebabnya, sujudnya tetap dua kali. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa satu ketika Nabi alaihi salatu wassalam salat zuhur, lalu salam di rakaat yang kedua. Setelah itu beliau berbincang. Setelah itu beliau menghadap makmum, berbicara dan lain sebagainya. Artinya, banyak hal yang beliau lakukan dari mulai salam, lalu menghadap makmum, lalu berbincang-bincang cukup lama dengan makmum, sampai ketika beliau yakin bahwa zuhurnya baru dua rakaat, tanpa takbiratul ihram beliau berdiri, menambahkan dua rakaat yang belum dikerjakan, lalu sujud sahwi dua kali. Sujud sahwinya tetap dua kali, wa in ta'addadat asbabuhu, walaupun sebabnya lebih dari satu. Lalu dikatakan, walau sajadal masbuqu ma'a imamihi a'adahu fi akhiri salatihi. Lalu bagaimana? Muncul pertanyaan. Ini unik sekali permasalahannya. Ini permasalahan yang sangat unik. Mungkin kita gak akan bisa membayangkannya kalau bukan disebutkan oleh beliau. Apa itu? Saya misalnya terlambat sholat. Sampai ke masjid, saya mengikuti imam yang sedang sujud. Ya. Ternyata itu sujud sahwi. Ternyata itu sujud sahwi. Dikatakan di sini, walau sajadal masbuku, seandainya seorang yang masbuk sujud ma'a imamihi, bersama imamnya, a'adahu, maka dia harus mengulang sujud tersebut fi akhiri salatihi, di akhir salatnya. Dia harus mengulang sujud tersebut di akhir salatnya. Kenapa? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna mahalla sujudi akhiri salah, wa sujuduhu ma'al imami kana lil mutaba'ati. Karena posisi sujud sahwi itu di akhir salat. Dan sujudnya bersama imam itu dalam rangka mengikuti imam. ya, dalam rangka apa? Mengikuti imam. Walau sajada, seandainya masbuk, orang yang terlambat sholat sujud, ma'a imamihi, bersama imamnya, a'adahu, maka hendaknya dia mengulanginya, fi akhiri sholatihi, di akhir sholatnya. Dia mengulangi di akhir sholatnya. Tapi muncul pertanyaan, tadi sempat kita sampaikan, seandainya saya sampai ke satu masjid, imam sedang sujud sahwi, ya, lalu saya sujud bersama imam, sujud sahwi, walaupun saya baru masuk, apakah setelah sujud sahwi saya langsung berdiri? Ya, langsung berdiri. Ya, langsung berdiri. Artinya tidak perlu menambahkan sujud yang lain, karena memang sujud yang saya lakukan itu bukan karena itu rukun, tetapi lil mutaba'ah. Ya, untuk tujuan mengikuti, karena mengikuti imam dalam sholat itu wajib. Lalu dikatakan, wa in saha khalfal imami lam yasjud. Seandainya seorang makmum lupa dan dia berada di belakang imam, ya tidak perlu sujud. Tidak mungkin makmum sujud sahwi sendiri. Ya, li'annal imama yatahammalu sahwahu. Karena imam menanggung kelupaan makmum tersebut. Berdasarkan hadis, al-imamu dhaminun. Kata Nabi, al-imamu dhaminun. Imam itu dhamin. Apa itu dhamin? Yang menanggung. Kalau terjadi kesalahan, misalnya lupa, maka yang menanggung adalah imam. Sama kayak kita terlambat sholat zuhur, ketika kita masuk, imam lagi ruku. Artinya kita langsung ruku, tidak baca fatihah. Lalu siapa yang menanggung beban fatihah kita? Ya tahammaluhul imam. Maka imam yang menanggungnya. Atau ketika kita masuk ke dalam sholat, sudah di pertengahan. Saat kita baca fatihah, belum selesai fatihah, imam sudah ruku. Lalu kita lanjutkan fatihah, kita terlambat ruku. Langsung saja ruku. Lalu fatihah kita baru sebagian. Ya tahammaluhul imam. Dalam kondisi itu ditanggung oleh imam. Lalu dikatakan sedikit lagi ma'asyiral muslimin, fa in saha qabla al-iktida'i bihi aw ba'da salamil imami sajada. Apabila seorang yang bermakmum dia lupa sebelum dia mengikuti imam, atau dia lupa setelah imamnya salam, maka dia sujud sahwi. Artinya dia bermakmum kepada seseorang, setelah dia salam muncul keraguan, sudah rakaat berapa, maka si makmum ini sujud sahwi. Walau sahal imamu, walau qabla al-iktida'u bihi, wajaba mutaba'atuhu fis sujud. Seandainya imam lupa, walaupun kelupaan imam itu sebelum kita masuk ke dalam sholat, misalnya maghrib 3 rakaat, imam lupa di rakaat yang pertama, sedangkan kita baru masuk di rakaat yang kedua, apakah kita yang baru masuk di rakaat kedua, ketika nanti imam sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi? Kata beliau, iya. Wajaba mutaba'atuhu fis sujud. Wajib mengikuti imam dalam sujud. Fa'in lam yutabi batalat salatuhu. Apabila ada orang yang ikut salat berjamaah, lalu imam sujud sahwi, dia tidak ikut sujud sahwi, batalat salatuhu. Ini penting sekali. Ya, apabila imamnya sujud sahwi, kemudian makmum tidak ikut sujud sahwi, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, litarkihi ma huwa fardu fi haqqihi wa huwa mutaba'atul imam. Karena si makmum itu telah meninggalkan perkara yang fardu atas dirinya. Apa itu yang fardu atas makmum? Yaitu wajibnya dia mengikuti imam. Artinya ikuti imam selama itu bagian dari gerakan sholat. Baik itu sujud sahwi, baik itu sujud apa sajadah, tilawah, ikuti. Kalau tidak diikuti, maka dia batal. Bukan karena sujud tilawah itu wajib, bukan. Ya, batalnya bukan karena dia meninggalkan yang sunnah, tetapi karena dia meninggalkan yang wajib. Apa itu yang wajib? Yaitu mutaba'atul imam, mengikuti imam. Fa in taraka al-imamu sajada al-ma'mum. Lalu bagaimana seandainya imam meninggalkan sujud sahwi, ya, sedangkan makmum yakin telah terjadi kesalahan, misalnya tidak tasyahud awal,

dalam pembahasan dikatakan di sini falawintasaba ma'al imami fa'adal imamu ilaihi hurimat muwafaqatuhu bal yufariquhu aw yantadhiruhu qa'ima. Itu kalimatnya, walaupun di kasus yang lain. Kalau ini yang ada di buku kita ini kasusnya adalah apabila imam seharusnya duduk tasyahud awal, imam malah berdiri tegak. Harusnya dia tasyahud awal, imam malah berdiri, ya. Lalu setelah dia berdiri, dia ingat bahwa dia belum tasyahud awal, dia balik lagi. Dalam kondisi ini makmum enggak boleh ikut balik lagi. Karena kenapa? Imam telah memasuki pardu, yaitu berdiri di rakaat yang ketiga. Kalau sampai dia balik lagi ke bawah, maka dia telah memutuskan bagian yang pardu dalam sholat untuk mengerjakan yang sunnah, maka rusaklah. Dan Nabi sudah katakan, kalau Anda lupa tasyahud awal, lalu Anda belum tegak berdiri, kembali lagi. Tapi kalau Anda sudah tegak berdiri, kata Nabi, lanjutkan, ganti dengan sujud sahwi. Ini kasusnya sama. Artinya kalau kita sholat bersama imam, kita sudah di rokaat yang terakhir, lalu imam berdiri untuk menambahkan rokaat, entah rokaat keberapa, ya, maka kita sudah mengingatkan dia tidak mau kembali, maka kita gak boleh mengikuti. Kecuali zaman Nabi. Karena kalau zaman Nabi dulu, para sahabat memiliki persangkaan bahwa wahyu sudah turun, ya, wahyu sudah turun, lalu mengubah jumlah rokaat. Muncul pertanyaan, apa yang kita lakukan? Kata beliau, opsinya ada dua. Satu, kita berniat mufarokoh, keluar dari imam. Nanti akan dirinci insyaallah bab tentang mufarokotul imam. Atau kondisi yang kedua, yantadhiruhu, kita menunggu dia sampai duduk lagi, baru kita salam bersama dia. Allah alam bissawab. Ada Fadil di Sumut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Silakan Pak. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya nih, bagaimana caranya kita Pak Ustaz memantapkan jiwa supaya saya jangan lagi menonton di YouTube akun-akun anti-Islam itu Pak Ustaz? Soalnya Pak Ustaz kan setiap tonton akunnya itu selalu dekat umat Islam, menjelekkan Nabi Muhammad, menjelekkan Allah. Jadinya Pak Ustaz kan gara-gara ini saya takut dengan video-video di YouTube Pak Ustaz. Baik. Karena videonya mereka selalu menghina umat Islam saja Pak Ustaz. Kenapa dibuka saya, Pak? Kenapa dibuka? Ya begini, ya langsung itulah Pak Ustaz. Saya kepingin membukanya lagi. Tidak bisa. Tapi Pak Ustaz kadang-kadang bahasannya bagus kan di judulnya, temanya. Tapi kalau dibuka Pak Ustaz ternyata hina Islam saja Pak Ustaz. Tidak bisa Pak, jangan Bapak buka. Bapak ya, harus... bagaimana caranya Pak Ustaz untuk mantapkan jiwa saya? Baik. Yang kedua Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah tidak syirik Pak Ustaz kita takut mandi di laut atau mandi di sungai karena tenggelam Pak Ustaz? Soalnya kalau lagi syirik Pak Ustaz kan, jadi seorang anak gubernur yang tenggelam di sungai luar negeri sana, apakah tidak syirik Pak Ustaz takut mandi di sungai di laut Pak Ustaz? Baik. Soalnya Pak Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya, Akhi Fadil di Sumatera Utara. Tentunya kalau kita tahu bahwa ada satu akun di YouTube atau di media sosial yang menampilkan konten-konten yang menyerang Islam, ya jangan dibuka. Apakah kita tidak sakit hati? Ya ketika agama kita dihina, Allah direndahkan, Nabi Muhammad dicela, bagaimana kita tidak marah? Ya. Bagaimana kita tidak tersinggung? Ya, bagaimana kita tidak muncul kemurkaan dalam hati kita, malah kita buka. Itu enggak boleh seperti itu. Ya, enggak boleh seperti itu. Kalau kita tahu bahwa channel ini ya dia memiliki kebiasaan menyerang agama, laporkan. Ya, itu yang bisa kita lakukan, laporkan. Ya mudah-mudahan laporan kita itu barangkali didengar. Ya, kalau enggak kita blokir sehingga tidak bisa lagi kita tonton. Jangan sampai kita masih penasaran melihatnya. Berarti mohon maaf, giroh kita lemah kalau begitu. Kalau kita sudah tahu ini channel adalah sering menghina Islam, lalu kita masih penasaran membukanya, bagaimana? Ya kata Allahu yarham Buya Hamka, ya, kalau agamamu dihina, dicela, lalu kamu tidak marah, tidak bangkit amarahmu, maka ganti saja pakaianmu dengan kain kafan. Karena kematian jiwa itu kematian fisik pada hakikatnya. Ya, oleh karena jangan, Pak. Kalau Bapak tahu channelnya atau programnya selalu menyerang Islam, enggak bisa. Makanya dalam ayat dikatakan apa? Falataq'ud ma'ahum. Falataq'udu ma'ahum hatta, apa kata Allah? Fi haditsin ghairuh. Apabila kalian melihat Allah itu sedang dihina, dicela, agama sedang dipermainkan, jangan duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembahasan yang lain. Ya, kalau kamu tetap di situ, ya apa bedanya Anda sama mereka, kata Allah. Nah, itu penting sekali. Ya, jangan dibuka. Ya, jangan dibuka. Marah seorang muslim ketika agamanya direndahkan, dihina, ketika ada satu bagian dari agama direndahkan, dihina. Ya, dan kalau kita diam, dipertanyakan. Harusnya kita tidak tahan mendengar agama kita itu dihina, bukan kita masuk lagi ke situ. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Ya, ini harus kita ingat, ya, dan harus kita perhatikan dengan apa namanya, sebaik-baiknya. Yang kedua tadi masalah apa, mandi ya di laut atau di sungai dan lain sebagainya. Apakah ketika kita takut mandi di sungai dikarenakan ada kasus misalnya anak gubernur ya Pak Ridwan Kamil, anaknya rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, tenggelam misalnya, menjadikan kita takut ya. Apakah itu dianggap sebagai syirik? Ya tidak juga saya rasanya. Itu takutnya sifatnya tabii saja. Takut yang sifatnya alamiah saja. Ya, tetapi ya seorang muslim tidak perlu dia apa namanya terlalu berlebih-lebihan dalam hal takut kepada kematian. Tidak boleh ya. Artinya sekedar kita memproteksi diri kita, berhati-hati, itu penting. Ya. Dan kematian itu datang kapanpun, tidak harus di sungai. Ada yang di rumah, ada yang di kendaraan. Ya. Kita pergi ke gunung takut meledak gunungnya. Kita pergi ke apa? Ke laut takut tenggelam. Kita naik pesawat takut jatuh. Kita naik mobil takut tabrakan. Tidak ada habisnya, ya. Seorang muslim dia melakukan hal-hal yang baik. Selama dia anggap itu baik, tidak membahayakan jiwanya, dia lakukan. Oleh karenanya kalau kita lihat ceritanya, ini anak Pak Gubernur, sebelum berenang beliau sudah ikhtiar. Dipilih tempat yang bertangga, tidak lompat, lalu dipilih tempat yang memang umum digunakan untuk, tapi ya, ketika memang ajal sudah datang ya, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak juga diakhirkan. Ya, aina matakunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan datang menghampirimu. Walaupun kamu berada di gedung yang tinggi dan kokoh, kalau waktunya ajal kita datang, ya datang. Tinggal bagaimana tugas kita ini memastikan kita istiqomah beramal ibadah, itu satu. Istiqomah beramal ibadah. Yang kedua, selalu berusaha bertobat. Bertobat dari dosa. Yang ketiga, jangan melakukan hal-hal yang membahayakan jiwa kita. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan engkau ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Artinya kalau kita tahu itu bahaya dan kita tidak memiliki kemampuannya, jangan. Itu penting untuk diketahui. Tetapi yang keempat penting, jangan sampai kita terkena was-was. Ya, was-was takut mati itu berbahaya sekali. Ya, bahkan di antara penyakit manusia di akhir zaman, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan ketakutan yang berlebih kepada kematian, atau biasa disebut dengan wahan. Allah alam bissawab. Apakah ketika kita sengaja berprasangka buruk, apakah setelahnya kita meminta maaf kepada orang tersebut? Allah alam bissawab, tidak perlu ya. Artinya ya cukup kita ubah saja yang tadinya kita berprasangka buruk, ya setelahnya jangan berprasangka buruk. Paling itu aja yang bisa kita lakukan. Adapun menceritakan bahwa kita berprasangka buruk, tidak boleh. Karena Allah sudah menutup aib kita, dan sesuatu yang telah ditutup ya jangan dibuka. Udah biarkan saja antara kita dengan Allah. Kita mohon ampun dan kita ubah prasangka buruk menjadi prasangka yang baik. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 102 yang diturunkan di negeri Babilonia yang mengajarkan ilmu sihir, malaikat atau jin atau iblis atau setan. Ulama beda pendapat ya. Yaitu firman Allah, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Itu ulama beda pendapat. Yaitu di dalam memahami lafaz kata ma di situ. Ma wa ma unzila. Apakah maknya di situ dalam ilmu bahasa Arab adalah ma mausulah? Artinya ma mausulah itu berarti walladhi unzila 'alal malakaini. Walladhi, kalau maknya ma mausulah artinya walladhi unzila 'alal malakaini, dan yang diturunkan kepada dua malaikat. Itu kalau maknya adalah ma mausulah. Dan ini pendapat banyak ulama. Ya, dan sebagian mengatakan maknya adalah maknafiyah. Apa itu maknafiyah? Yaitu mak yang menunjukkan penafian, penolakan. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan tidak diturunkan kepada dua malaikat itu. Ya, tidak diturunkan kepada dua malaikat itu apapun. Ya, dan pendapat yang pertama yang kita lihat lebih banyak dipilih oleh para ulama, artinya Allah menurunkan dua orang malaikat, Harut dan Marut, sebagai ujian untuk manusia. Oleh karenanya mereka berkata, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan mereka tidak mengajarkan seorang pun ilmu sihir kecuali sebelumnya mereka berkata, innama nahnu fitnah, kami hanyalah ujian bagi kalian, fala takfur, maka janganlah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada ya. Pak Asep, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau bertanya ini. Iya. Kebetulan kan di masjid kita ini ada kuburan di depannya, tapi tertutup gitu, tertutup oleh dinding itu di depan gitu. Konon sejarahnya katanya itu kuburan yang punya tanah itu katanya. Apakah sah sholatnya itu Pak Ustaz? Itu sama saja. Ya, yang kedua itu saya mau nanya, apakah setiap mau sholat itu ada orang mengatakan nggak usah baca bismillah katanya gitu? Kalau mau sholat nggak perlu baca bismillah, artinya sebelum takbiratul ihram. Sebelum. Dan iya. Itu saja Bapak. Iya, segitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Baik, para pemirsa Niaga TV yang barangkali nanti menghubungi kami via telepon ya, karena banyak sekali pertanyaan dari pesan singkat, jadi pertanyaan dari telepon kami batasi satu pertanyaan saja. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama, di masjid di lingkungan Pak Asep di Garut, depannya ada kuburan ya, dibatasi oleh dinding ya. Konon katanya orang itu adalah pemilik tanah yang mewakafkan. Pertanyaannya, sah tidak sholatnya? Allah alam bisawab ya. Kalau kita melihat pendapat para fuqaha, ulama beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat. Jumhurul ulama mengatakan sah. Walaupun perbuatan meletakkan kuburan di depan itu perbuatan yang tercela, tidak diperbolehkan. Nabi berkata, la tusolli ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kubur. Itu dilarang oleh Nabi. Tetapi, apakah larangan ini menjadikan sholat, orang yang sholat di dalamnya sah atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan sah. Termasuk pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah ya. Kecuali pendapat dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yang mengatakan tidak sah sholatnya. Yaitu pendapatnya Imam Ahmad. Dan pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, kalau kita lihat dalam dalil-dalilnya banyak, panjang, pernah kita bahas dulu ketika kita membahas kitab Tauhid ya beberapa waktu yang lalu. Itu pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama. Adapun masalah bismillah sebelum takbiratul ihram, Allah alam bisawab, ini tidak diajarkan oleh Nabi. Tidak pernah Nabi sebelum takbiratul ihram membaca bismillah, tidak. Ya, tapi bismillah itu dibaca setelah takbir kalau memang kita tidak mau membaca iftitah. Ya, karena iftitah sunnah, boleh kita baca bismillah langsung. Tapi sebelum takbir bismillah, itu bukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi dan bukan juga yang dicontohkan oleh Nabi. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini mau nanya bagaimana, baik, bagaimana cara baik seimbangkan perasaan antara hak dan benar. Karena saya sering merasa ada kadang perasaan takut amalan tidak terima, terus kadang ada perasaan ujub dengan baik amalan kita gitu. Itu kadang ada tidak keseimbangan sedikit. Bagaimana cara menyeimbangkan keduanya? Iya, gitu Ustaz. Baik. Nah, terus itu yang saja kedua begini Ustaz. Bagaimana apakah boleh kita berdoa di waktu sujud dengan mengundangkan doa waktu pagi petang? Misalnya doa Allahumma a'tini badani. Baik. Atau ya hajilah tayyum gitu. Apakah boleh seperti itu? Baik. Itu saja Ibu ya, karena waktu kita terbatas. Iya. Baik. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, kata para ulama tidak boleh rasa takutnya dominan atau rasa harapnya dominan, tidak. Tapi kedua-duanya seimbang. Ya, kalau rasa takutnya terlalu berlebihan itu bisa seperti orang-orang khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ada khawarij ya dalam sejarah itu mudah mengkafirkan kaum muslimin, melakukan maksiat satu kali kafir karena dia hanya membaca ayat-ayat wa'id, yaitu ayat-ayat yang isinya ancaman. Tapi kalau terlalu selalu mengedepankan harapan-harapan, itu dikhawatirkan jatuh seperti murjiah. Ya, karena selalu membaca ayat-ayat apa wa'ad, ayat-ayat janji, tapi lupa ayat-ayat ancaman. Terus bagaimana menyeimbangkannya? Ya dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah. Semakin kita kenal dengan Allah, kenal dengan sifat-sifatnya yang mulia, ya, artinya kita mengenal Allah bukan hanya sebagai Ar-Rahman, tapi di waktu yang sama kita mengenal dia sebagai Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qadir. Tidak hanya kita membaca nama Allah yang bersifat memberikan harapan seperti Rahman, Rahim, Ghafur, Syakur, Latif, Rauf. Tidak hanya itu, tapi semuanya harus kita baca dan pahami secara keseluruhan. Tidak bisa diambil satu dibuang yang lain, tidak. Dan di situ kita mengelola hati kita. Ketika hati kita berkata, jangan-jangan sholatmu enggak diterima, kita jawab, kita berbincang dengan hati kita, tapi kan Allah maha pengampun, ya. Ya. Jangan-jangan nanti kamu ini udah pasti masuk surga. Misalnya hati kita berkata begitu, kita jawab, tidak. Ya, kita enggak tahu sesungguhnya amal itu kan di ujung. Innamal a'malu bil khawatim, amal itu dilihat di ujung. Kalau ujungnya bagus mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan arti kita berdialog. Ya, ketika ada sesuatu yang terlihat agak dominan, kita luruskan. Dan seorang muslim berdialog dengan dirinya, berbicara dengan hatinya, ya. Yang selanjutnya, ketika sujud boleh tidak berdoa dengan doa-doa yang ada di zikir pagi petang? Ya, kalau sekali-kali silahkan. Karena Nabi tidak membatasi doa apa yang dibaca. Kalau ibu ingin ketika sujud berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, sampai akhir, tidak ada masalah. Ya, tetapi menjadikan doa itu terus-menerus dibaca, ini tidak juga dilakukan oleh Nabi. Ya, tapi sekali-kali karena kita ingin berdoa, ya tidak ada masalah. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah azan adalah waktu mustajab untuk berdoa, tapi ada sebagian orang melantunkan puji-pujian berjamaah. Apakah ini ada tuntunan dari Nabi? Tidak ada tuntunan dari Nabi, ya. Tidak ada tuntunan setelah azan itu melantunkan apa, pakai mik dan lain sebagainya. Berdoa, ya, berdoa. Sebenarnya bukan mereka enggak mau berdoa, besar kemungkinan karena mereka belum paham bahwa yang lebih utama itu adalah berdoa. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih dahulukan, mengumpulkan uang untuk bayar hutang atau sedekah, karena nilai hutang lebih besar dari sedekah yang diberikan? Ya, dua-duanya berjalan, apalagi nilai hutangnya jauh lebih besar. Ya, mengumpulkan uang untuk hutang tetap kita kita apa namanya kita lakukan, ya sedikit demi sedikit kita pun bersedekah mencari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak perlu dipertentangkan antara keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita lupa tasyahud awal dan langsung berdiri, apakah harus mengulang rakaat sehingga salat menambah satu rakaat tersebut? Tidak perlu. Kalau kita lupa tasyahud awal, lalu kita sudah terlanjur tegak berdiri, lanjutkan. Artinya ketika kita berdiri, itu rakaat ketiga atau keempat. Tergantung nanti sholat apa. Taruhlah kita sedang sholat maghrib, kita lupa tasyahud awal, lalu kita telah berdiri tegak, maka itu rakaat ketiga. Ya, itu rakaat ketiga. Ya, lalu nanti di akhir, normal saja sholat seperti biasa, kita baca tahiyat, setelah beres tahiyat, innaka hamidum majid, seharusnya kita sudah boleh salam, disunnahkan kita sujud dulu dua kali, membaca subhanallah rabbiyal a'la, lalu setelah itu bangun, tanpa membaca apapun, sujud lagi, bangun, langsung salam. Allah alam bisyad. Ibadah yang baik adalah ibadah yang terus menerus walaupun sedikit. Bila salat tahajud dan witir selalu dikerjakan dua, witir tiga, tidak ada peningkatan. Iya, yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Kalau memang bisanya hanya dua plus tiga, silakan. Tapi berusahalah untuk istiqomah. Ya, hadisnya jelas. Rasul berkata, hadis riwayat Imam Muslim, wa'lamu anna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Ketahuilah, wahai umatku, kata Nabi, sebaik-baik amal yang terus menerus walaupun sedikit. Allah Allah bisa. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Blitar, Lampung. Ibu tidak pakai loudspeaker, loudspeakernya dimatikan dulu. Karena suaranya nanti jadi masuk, ya. Balik lagi. Ya. Silakan Ibu. Begini Ustaz yang bertanya. Iya. Begini, tapi saya mau bertanya tentang zakat. Masalah zakat. Kan saya sebagai petani, penghasilannya sudah tadi hitung berapa per tahun. Mohon maaf. Tapi setiap saya, Ibu bertanya tentang zakat, zakat apa? Zakat penghasilan. Zakat penghasilan, lalu? Saya tuh kan penghasilannya kadang-kadang sehari dikasih gini, jadi penghasilan per bulan, Kak. Artinya Ibu bukan orang yang dapat gaji bulanan, bukan? Enggak, tapi kan fokusnya nih, misalnya dapat hasil ini, gitu. Misalnya dapat saya, pas jual kopi, misalnya dapat 2 juta, kemarin 25%. Ya. Baik. Jadi kalau nggak apa-apa saya wajib zakat mana-mana. Baik Ibu. Saya tahu penghasilan per tahunnya berapa, kita dapat hari ini. Sepertinya sinyalnya agak buruk sinyalnya sehingga sampai ke kami tidak jelas. Baik, tapi pertanyaan Ibu secara umum sudah sampai, coba nanti kita sampaikan jawabannya. Terima kasih ya. Sepertinya sinyalnya ya kurang bagus sehingga suaranya datang tidak jelas ya. Tetapi secara umum ketika kita punya usaha ya, ada yang masuk, ada yang keluar ya, ada pemasukan, ada pengeluaran. Kalau memang nanti di akhir tahun kita sudah melihat jumlah harta yang kita miliki sudah di atas nisab, yaitu 80 gram emas. Ya, maka setelah 1 tahun ada zakat fakir miskin 2,5%. Ya, 2,5%. Jadi kalau dalam hadis dikatakan 20 dinar. Kalau kita punya uang senilai 20 dinar, 20 dinar itu setara dengan 80 gram emas. Ya, atau 80 lebih lah, 82, ada yang bilang 85, ya 80 ke atas. Ya, kalau kita sudah punya emas 82 gram ya, nilai emas ya, walaupun bukan berbentuk emas tapi nilainya Ibu punya berupa uang senilai 82 gram emas. Nah, semenjak Ibu punya uang 82 gram emas itu senilai 82 gram, kalau sudah 1 tahun itu namanya haul, maka kita keluarkan 2,5%. Misalnya hari ini Ibu punya nih 82 gram emas dan itu pertama kali sampai di nilai tersebut. Ya, maka kalau nanti sudah berputar setahun itu namanya haul, ya ternyata di akhir tahun itu jadi bertambah jadi 90 gram nilai uang ibu, walaupun bukan berupa emas tapi berupa nilai, dikeluarkan hak fakir miskin 2,5%. Tahun depan ternyata bertambah jadi 100 gram, 2,5%. Tahun depan berkurang jadi 90 gram lagi, hilang berkurang 10 gram. Terus aja begitu, setiap tahun kita keluarkan selama masih di atas nisab per 1 tahun sekali. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Masih banyak sekali pertanyaan yang masuk, khususnya dari pesan singkat dan juga dari telepon, tetapi tidak bisa kita bacakan karena waktu yang terbatas. Dan kami mengingatkan para pemirsa yang hendak menelepon, yang menggunakan handphone khususnya ya, tidak menyalakan loudspeakernya. Loudspeakernya dimatikan sehingga lebih jelas terdengar di studio Niaga TV. Itu barangkali yang bisa kita bahas. Insya Allah yang belum terbacakan akan dibacakan esok hari ya, di jam yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.